Mitra bisnis, kantor pajak berencana menghidupkan kembali aturan yang membatasi biaya promosi yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dengan menetapkan batasan maksimal rasio biaya promosi atas omset usaha yang diperbolehkan. Dulu pembatasan sempat berlaku untuk perusahaan rokok dan farmasi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Gunadi. Pak Gunadi, apa komentar Anda mengenai rencana ini? Ini yang jelas yang pertama, itu dengan batasan biaya promosi ini, ya, itu tentu akan menaikkan penerimaan pajak, Mas, ya, bagi kantor pajak itu, karena itu terbatas, ya. Tapi dengan catatan bahwa biaya itu lebih dari dibatasin itu. Jadi kalau biayanya itu hanya dibatas yang dibatasin, tentu ya penerimaannya sami mawon, kan, gitu. Yang kedua, ini kan akan memberikan tanpa ya kepada biru-biru iklan, Mas, ya, gitu kan. Kalau yang sekarang ini kan biru iklan atau biru yang menerima promosi itu kan jadi banyak, jadi berkembang, dia ada kegiatan, dia ada karyawan, dan sebagainya, gitu. Nanti kalau itu dibatasi, tentu perusahaan kan jadi melihat itu, kan. Jadi kira-kira berapa yang ditanggung di perusahaannya itu, kan. Semula itu kan dapat dibiayakan. Terus sekarang nggak dapat dibiayakan, berarti kan perusahaan harus membayar pajak gitu, Mas. Ini akan pengaruhi cash flow-nya dia itu yang dia bayarkan kepada perusahaan iklan, biro promosi, dan kegiatan lainnya. Sehingga ini akan mengurangi cash flow yang ada di masyarakat dan dalam perekonomian gitu. Jadi ada semacam ya pengurangan cash flow, Mas, di dalam perekonomian gitu. Sebetulnya ya itu kan namanya biaya, kan. Biaya itu biaya yang diperlukan untuk menambah kegiatan dan produksi serta kegiatan ekonomi dari pusat yang bersangkutan. Kalau misalnya biaya promosinya kemudian dibatasi, ini untuk ke perusahaan-perusahaan yang persaingannya padat, itu tentu kan tidak bisa jalan, kan, Mas. Karena butuh promosi, pemasaran itu kan penting bagi perusahaan gitu, kan. Tentu harus dicari formula kira-kira yang efisien itu berapa itu jumlah biaya promosinya itu. Itu yang dibatasi kan mungkin ada unsur-unsur pemborosan atau ada unsur-unsur terselubung di situ, kan, Mas, gitu. Tapi kalau biaya itu betul-betul dipakai untuk promosi, dalam arti kata meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan kapasitas produksi serta memenuhi kebutuhan masyarakat, saya kira kan juga nggak ada salahnya gitu. Itu kan kebutuhan ekonomi, kan, gitu. Kalau batasan yang ideal sendiri menurut Bapak? Batasan yang ideal tentu harus dikaitkan dengan kira-kira ada semacam kinerjanya gitu. Jadi kalau logikanya itu kan semakin besar dia promosi, semakin besar juga kan gitu, Mas. Barangkali mungkin kalau jadi dari setelah itu barangkali ada bagusnya juga. Jadi kira-kira diberikan apa suatu basic biaya fungsi berapa. Nah, kemudian kalau ternyata bahwa misalnya itu bisa naik, ya mungkin bisa diberikan suatu kelulusan gitu, Mas. Jadi sifatnya dynamis, bukan static gitu, kan, biaya fungsinya gitu. Mungkin sekian persen dari omset gitu. Lalu bagaimana dengan perusahaan baru yang mungkin memang mempersiapkan diri untuk rugi di awal dengan jor-joran melakukan promosi agar dikenal masyarakat? Akankah peraturan ini menghalangi jalannya usaha, Pak? Untuk para perusahaan baru itu kan sifatnya masih dalam rangka market penetration, kan, Mas, gitu. Jadi penetrasi pasar tentu dia itu berusaha sekuat mungkin untuk berlomba-lomba berpromosi gitu. Mungkin itu dikasih tenggang waktu berapa tahun lah, 3 tahun atau berapa tahun gitu untuk apa, untuk berkiprah dalam promosi produknya gitu. Tidak langsung diberikan suatu ketat gitu, tapi dengan catatan bahwa itu sekian persen itu jadi mungkin dibedakan apa standarnya gitu, Mas. Demikian pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Gunadi. Saya Wendy Lim.